Oleh kulalan panjenengan muji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki diawali dengan sesuatu yang baik, fa insyaallah majelis ini sampai akhir sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh Imam Qurtubi, Imam Qurtubi niku masyaallah imam ahli tafsir, diceritakan oleh Imam Qurtubi, riyen pas zamane Nabiullah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam niku diobong kalih raja sinten? Raja Namrud, nggih. Monggo. Pas Nabiullah Ibrahim alaihi salam niku diobong kalih raja Namrud niku luar biasa, Pak. Bu. Niku diceritakan 7 hari 7 malam niku mboten padam niku apine. Enten sing kondo mulai 40 hari 40 malam niku mboten padam, saking gedene apine. Saalun-alun niku gedene. Nggih ngobong Nabi Allah Adam alaihi salam. Lah teng mriku dikisahke Imam Qurtubi niku enten cerita menarik. Judule Kodok lan Cecak. Iki pengajian napa flora dan fauna niki. Kok kodok lan cecak. Nggih. Dikatakan kita itu suruh ngambil hikmah dari manapun. Khudil hikmah walau min duburil himar. Ngapunten ngapunten. Ambil hikmah walaupun itu ada dari pantatnya kuda, dari pantatnya keledai. Suruh ngambil kalau memang ada hikmahnya. Ya, saking pentingnya hikmah ini. Luar biasa. Lah hikmah kotok, kodok lan cicak niki ceritane ngeten. Pas Nabi Allah Ibrahim niki diobong karo Raja Namrud, niku enten setunggal kodok niku mundar mandir jikui banyu ning kali terus nyemprotke teng abine. Jikui banyu teng toya teng kali niku terus nyemprotke teng abine. Lah kodok niku ketoke jikuk sak tetes ditangleti dari Gusti Allah. Dok kowe iki ngopo? Aku iki berusaha nolongi Nabi Allah Ibrahim. Kalau kita pikir-pikir kulalan panjenengan pikir niku kan boten mungkin kodok apine saalun-alun niku disemproti karo toya sing dijukuk kodok sak tetes-tetes. Boten kan ya miliki amah ra mungkin. Ra mungkin pejah, ra mungkin mati niku, boten mungkin mati. Nanging Gusti Allah Subhanahu wa taala niku boten ngelihat hasilnya, nanging ngelihat ningali perjuangane kodok niku lho. Walaupun saat tetes nek dipikir mboten mungkin, nanging semangate kodok, niate kodok lan kesungguhane kodok madamkan apinya Nabi Allah Ibrahim, maka kodok niku diganjar Gusti Allah, dimuliakan sampai sekarang, sampai hari kiamat. Kodok itu menjadi salah satu hewan yang haram dibunuh. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh kodok itu untuk dibunuh. Bahkan ada 20 hadis ya yang meriwayatkan untuk melarang membunuh kodok. Karena apa? Pernah sekali berusaha untuk bantu Nabi Allah Ibrahim walaupun tidak mungkin, tapi usaha tadi dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak mungkin. Tapi niat dan usaha kesungguhan kodok tadi yang netesi banyu teng api nih, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dilihat sama Nabi Allah Ibrahim sehingga dimuliakan kodok tidak boleh dibunuh sampai sekarang. Allah Subhanahu wa taala niku kodok. Nah, yang penting kita ini usahanya. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Nanti hasil itu Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Nah, nek cecak pripun? Cecak niki megel iki. Nggih, megel iki. Niku cecak niku pas Nabi Allah Ibrahim niku dikisahke diobong, niku cecak niku nyebuli apine gen tambah gedhe. Disebuli karo cecak. Walaupun usahanya cecak itu ndak seberapa, wong cecak sing nyebul. Sing nyebul Pak Paidi sok tambah gedhe insyaallah. Sing nyebul cecak. Tapi karena usahanya dia ikut bantu Namrud buat gedekkan apinya membakar Nabi Allah Ibrahim, sehingga cecak ini ya yang membunuh cecak sampai sekarang dapat hasanat. Ya, bahkan dikatakan kalau malam Jumat kita membunuh cecak dapat 10 pahala. Melindungi kita kalau kecil kan dulu melindungi cecak itu dapat pahala dari Allah. Karena usahanya ya membunuh daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit diganjar sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari kodok sama cecak. Niki semi flora dan fauna nggih. Insyaallah semuanya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.